kita konser kalau ada yang rusuh di antara penonton, penonton-penonton yang lain tuh, slankers yang lain pada teriak kampungan, mereka semua teriak ke atas peace. Itu bukti bahwa mereka juga udah berpengaruh dengan teriakan slang soal peace, perdamaian selama ini. Yeah.